Yang jelas di kesempatan kali ini ada tiket Suwargo. Yang bakal dilantunin ada Joanna Raisa Putra New Monata. Selamat malam semuanya. Bareng-bareng Putra New Monata. Suwargo tangsa mengolangi di jauh sake kanggo sopo Luar biasa, terima kasih bos ya buat bunga-bunga sosialnya. Tapi kita tadi belum sempat kenalan, gih.